Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 226. Kitab Taubat, lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan, apa yang seyogyanya disegerakan oleh orang yang bertobat? Jikalau terjadi atas dirinya dosa, ada kalanya dosa itu dengan sengaja dan nafsu syahwat yang mengerasi, atau dari perbuatan dosa dengan kebetulan yang demikian. Ketahuilah bahwa yang wajib atasnya ialah taubat, penyesalan, dan berbuat menutupi dosa itu dengan perbuatan kebaikan yang berlawanan dengannya, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu jalannya. Kalau ia tidak ditolong oleh jiwanya kepada berazam untuk meninggalkan dosa itu karena kerasnya nafsu syahwat, maka sesungguhnya ia telah lemah dari segala sesuatu dari dua yang wajib. Maka tiada seyogyalah ia meninggalkan wajib yang kedua, yaitu bahwa ia menolak kejahatan itu dengan kebaikan, supaya ia menghapus kejahatan itu. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang mencampurkan perbuatan baik dan yang lain perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan baik yang menutupkan atau menjadi kafar bagi perbuatan-perbuatan jahat. Ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lidah, dan ada kalanya dengan anggota badan. Dan hendaklah perbuatan baik itu berada pada tempat perbuatan jahat dan pada yang menyangkut dengan sebab-sebabnya. Adapun hati, maka hendaklah ditutupkannya dengan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, pada bermohon keampunan dan kemaafan, dan menghinakan diri bagaimana menghina dirinya hamba yang lari dari tuannya. Dan penghinaan diri itu adalah di mana ia melahirkannya kepada hamba-hamba yang lain. Yang demikian itu ialah dengan kurang kesombongannya pada hal-hal yang menyangkut di antara sesama mereka. Maka tidaklah bagi hamba yang melarikan diri dari tuannya yang berdosa itu jalan untuk sombong kepada hamba-hamba yang lain. Dan seperti yang demikian juga, ia menyembunyikan dengan hatinya kebajikan-kebajikan bagi kaum muslimin dan berazam kepada perbuatan-perbuatan taat. Adapun dengan lidah, maka yaitu dengan mengaku berbuat kezaliman dan meminta ampun, maka yaitu lalu ia mengucap, "Hai Tuhanku, aku telah menganiaya diriku dan aku telah mengerjakan perbuatan jahat. Maka ampunilah bagiku dosa-dosaku." Dan seperti demikian juga, ia memperbanyak dengan berbagai macam istighfar atau meminta ampun dengan membaca astagfirullah, sebagaimana telah kami cantumkan pada kitab doa dan zikir dahulu. Adapun dengan anggota badan, maka adalah dengan perbuatan-perbuatan taat, memberi sedekah, dan berbagai macam ibadah lainnya. Pada asar atau ucapan para sahabat dan ulama terkemuka, ada yang menunjukkan bahwa dosa itu apabila diikutkan dengan 8 macam amal perbuatan, niscaya dapatlah diharapkan kemaafan itu. yaitu empat dari amal perbuatan hati, yaitu tobat atau berazam kepada tobat, ingin mencabut diri dari dosa, takut siksaan atas dosanya, dan mengharap keampunan baginya. Dan empat dari amal perbuatan anggota badan ialah bahwa Anda mengerjakan sholat dua rakaat sesudah baru saja berbuat dosa. Kemudian Anda mengucapkan istighfar sesudah dua rakaat sholat tadi sebanyak 70 kali. Dan Anda mengucapkan Subhanallahil Azim wa bihamdi. Artinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan dengan memujikannya. Mengucapkan Subhanallahil Azim wa bihamdi 100 kali. Kemudian Anda bersedekah dengan suatu sedekah. Kemudian Anda berpuasa sehari. Pada sebagian asar itu disebutkan supaya Anda melengkapkan dengan wudhu atau berair sembahyang. Anda masuk ke dalam masjid dan mengerjakan sholat dua rakaat. Pada sebagian hadis disebutkan supaya Anda mengerjakan sholat empat rakaat. Pada hadis lain ialah apabila engkau mengerjakan kejahatan, maka ikutkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menutupkan kejahatan tersebut. Rahasia dengan rahasia dan terang dengan terang. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ma'as. Karena itulah dikatakan bahwa sedekah rahasia itu menutupkan dosa-dosa malam. Dan sedekah terang itu menutupkan dosa-dosa siang. Dan pada sokeh-sokeh disebutkan, yaitu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku membiasakan diri dengan seorang wanita. Lalu aku memperoleh daripadanya segala sesuatu selain bersetubuh atau jima. Maka hukumkanlah aku ini dengan hukum Allah Ta'ala. Rasulullah SAW lalu menjawab, artinya, adakah engkau mengerjakan sholat bersama kami, sholat subuh? Laki-laki itu menjawab, ada. Rasulullah SAW lalu bersabda, bahwa kebajikan-kebajikan itu akan menghilangkan kejahatan-kejahatan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa yang bukan zina, daripada membiasakan diri dengan wanita itu adalah dosa kecil. Karena dijadikan sholat menjadi kafarahnya, menurut yang dikehendaki oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat lima waktu itu adalah kafaroh bagi apa yang dikerjakan di antara sholat-sholat itu selain dosa besar. Maka di atas al-ifal itu semua, seyogyalah hamba itu memperhitungkan dirinya setiap hari, dikumpulkannya kejahatan-kejahatannya, dan bersungguh-sungguh menolaknya dengan kebajikan-kebajikan. Kalau Anda bertanya, bagaimanakah kiranya membaca istighfar itu bermanfaat tanpa dibuka ikatan berkekalan berbuat dosa? Dan pada hadis diterangkan, orang yang meminta ampun dari dosa atau membaca istighfar, sedang ia berkekalan di atas dosa itu, adalah seperti orang yang mengejek-ejek ayat-ayat Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Abbas. Sanad dhaif. Dan sebagian mereka membaca Astagfirullahaladzim. Membaca Astagfirullah min qawli Astagfirullah. Artinya, aku meminta ampun kepada Allah dari perkataan. Dari perkataanku, aku meminta ampun. Ada yang mengatakan bahwa membaca istighfar dengan lidah itu adalah tobat orang-orang pendusta. Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, istighfar kami memerlukan kepada banyak istighfar. Maka ketahuilah kiranya bahwa telah datang hadis-hadis di luar dari hinggaan tentang keutamaan istighfar yang telah kami sebutkan pada kitab zikir dan doa dahulu, sehingga dihubungkan oleh Allah istighfar itu dengan kekekalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Fama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim fama kana Allahu ma'adzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang engkau masih ada di antara mereka. Dan tiadalah Allah hendak menyiksa mereka sedang mereka masih memohon ampun. Surat Al-Anfal ayat 33. Ada sebagian sahabat mengatakan, adalah kami mempunyai dua aman. Telah hilang satu dari yang dua itu, yaitu adanya Rasulullah bersama kami. Dan tinggallah istighfar bersama kami. Kalau istighfar itu hilang pula, niscaya kami binasa. Ini adalah dari ucapan Ibnu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu. Maka kami jawab bahwa istighfar yang menjadi tobat orang-orang pendusta ialah istighfar semata-mata dengan lidah tanpa hati bersekutu padanya. Seperti orang mengucapkan disebabkan telah menjadi kebiasaan dan dari pokok kelalaian, astagfirullah. Dan seperti orang yang mengatakan apabila mendengar sifat api neraka, ma'udzubillahi min dzalik, yang artinya kita berlindung dengan Allah daripadanya. Tanpa membegas hatinya dengan ucapan-ucapan tersebut. Dan ini kembali kepada gerakan lidah semata dan tiada faedah tadi. Adapun apabila bertambah kepadanya kerendahan hati kepada Allah Ta'ala dan kedoaannya pada permohonan keampunan dengan kebenaran kehendak, keikhlasan niat dan keinginan, maka ini adalah kebaikan pada dirinya. Maka pantas untuk menolak kejahatan dengan yang demikian itu. Di atas inilah dibawa hadis-hadis yang datang tentang keutamaan membaca istighfar. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dipandang kekal berbuat dosa orang yang meminta ampun atau membaca istighfar dari dosanya, walaupun ia kembali pada dosa itu dalam sehari 70 kali. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lain dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yaitu ibarat dari meminta ampun dengan hati. Tobat dan istighfar itu mempunyai tingkat-tingkat. Tingkat-tingkat permulaannya itu tiada terlepas daripada faedah, walaupun tiada berkesudahan kepada tingkat-tingkat penghabisannya. Dan karena itulah Fahal bin Abdullah Abdus Turi radhiyallahu anhu berkata bahwa tidak boleh tidak bagi hamba itu dalam setiap hal keadaannya dari Tuhannya. Maka hal keadaannya yang terbaik ialah bahwa ia kembali kepada Tuhannya pada setiap sesuatu. Kalau ia berbuat maksiat, niscaya ia berdoa, "Hai Tuhanku, tutuplah kemaksiatanku." Dan apabila ia telah selesai dari perbuatan maksiat, niscaya ia berdoa, "Hai Tuhanku, tobatkanlah aku." Maka apabila ia telah bertobat, niscaya ia berdoa, "Hai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku terpelihara dari kesalahan." Dan apabila telah berbuat amal, niscaya ia berdoa, "Hai Tuhanku, terimalah amalku." Ditanyakan pula soal perjamuan dari hal istighfar yang menutupkan atau menjadi kafaroh dosa. Lalu ia menjawab, permulaan istighfar itu istijabah atau perkenan. Kemudian inabah atau kembali. Kemudian tobat. Istijabah itu perbuatan anggota badan. Inabah itu perbuatan hati. Dan tobat itu menghadapnya kepada Tuhannya dengan meninggalkan makhluk. Kemudian ia meminta ampun dari keteledorannya di mana ia sekarang dalam keteledoran itu. Dan dari kebodohan dengan nikmat dan meninggalkan syukur, maka ketika itu ia akan diampunkan. Dan ada tempatnya di sisinya. Kemudian berpindah kepada sendirian, kemudian tetap, kemudian jelas, kemudian fikir, kemudian ma'rifah, kemudian munajah, kemudian musafa'ah atau mensuci bersihkan, kemudian muwa'alah atau menundukkan diri kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kemudian muhaddasah, asiri, bercakap-cakap rahasia. Dan itulah al-khilah atau ketemanan. Dan ini tidak akan menetap dalam hati hamba, sehingga adalah ilmu itu makanannya, zikir itu keteguhannya, ridho itu perbekalannya, dan tawakal itu sahabatnya. Kemudian Allah Ta'ala memandang kepadanya, lalu diangkatnya ke Al-Si. Maka adalah makomnya atau tempat kedudukannya itu makom pendukung-pendukung Al-Si. Ditanyakan pula Sahal Radhiyallahu'an tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bertobat itu kekasih Allah atau Habibullah. Maka Sahal Radhiyallahu'an menjawab, sesungguhnya adalah orang yang bertobat itu menjadi kekasih Allah apabila ada padanya semua yang disebutkan pada firman Allah Ta'ala. Yang artinya, orang-orang yang bertobat kepada Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud, orang-orang yang menyuruh mengerjakan perbuatan baik, orang-orang yang melarang mengerjakan kejahatan, dan orang-orang yang menjaga batas-batas aturan Tuhan. Surat At-Taubah ayat 112. Sahal radhiyallahu anhu berkata bahwa orang yang dikasihi ialah orang yang tidak masuk atau tidak mengerjakan apa yang tidak disukai oleh kekasihnya. Yang dimaksud ialah bahwa tobat itu mempunyai dua buah atau dua hasil. Yang pertama ialah menutupkan kejahatan-kejahatan, sehingga orang itu menjadi seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Yang kedua Ialah mencapai tingkat-tingkat sehingga ia menjadi orang yang dikasihi. Dan untuk menutupkan dosa itu, mempunyai tingkat-tingkat pula. Sebagiannya menghapuskan pokok dosa secara keseluruhan. Dan sebagiannya meringankan dosa itu. Dan yang demikian berlebih kurang dengan berlebih kurangnya derajat tobat. Maka mengucapkan istighfar itu dengan hati dan memperoleh kembali dengan kebaikan-kebaikan, walaupun kosong dari melepaskan ikatan kekekalan berbuat dosa, adalah termasuk sebagian dari tingkat-tingkat permulaan. Maka tidak kosong sekali-kali dari faedah. Maka tiada seyogialah disangka bahwa adanya tobat itu seperti tidak ada. Bahkan orang-orang yang mempunyai musyahadah atau penyaksian dan mempunyai hati mengetahui dengan ma'rifah yang tidak ragu lagi padanya bahwa firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah," yang artinya, maka siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom akan dilihatnya. Surat Al-Zijal ayat 7. Itu adalah benar. Dan sesungguhnya bahwa seberat atom kebajikan tiada akan terlepas daripada bekas. Sebagaimana tiada akan terlepas dari bekas sebiji syair atau seperti gandum yang diletakkan pada neraca. Dan kalau biji syair pertama terlepas dari bekas, niscaya biji syair kedua akan seperti itu pula. Dan akan ada neraca itu tiada berat dengan pembawaan atom-atom di dalamnya. Dan itu dengan mudah diketahui adalah mustahil. Bahkan neraca kebaikan-kebaikan akan berat dengan atom-atom kebajikan, sehingga ia menjadi berat. Lalu terangkatlah daun neraca kejahatan. Maka janganlah bahwa Anda memandang kecil atom-atom perbuatan taat, lalu Anda tidak mendatanginya. Dan atom-atom kemaksiatan, lalu Anda tidak meniadakannya, seperti wanita yang tidak bagus pekerjaannya, malas jadi bertenun dengan beralasan bahwa ia tidak mampu pada tiap-tiap jam selain selebnam. Dan ia mengatakan, manakah orang kaya yang berhasil dengan jahitan? Dan tidaklah terjadi yang demikian pada kain-kain. Wanita yang bodoh itu tidak mengetahui bahwa kain-kain dunia itu terkumpul benang demi benang. Dan tubuh-tubuh alam ini serta luas benua-benua itu terkumpul dari atom demi atom. Jadi, merendahkan diri dan beristighfar dengan hati itu adalah kebaikan yang tidak sekali-kali tersia-siakan pada sisi Allah. Bahkan, aku mengatakan bahwa istighfar dengan lisan juga sesuatu kebaikan. Karena gerakan lisan dengan kebaikan itu secara lalai adalah lebih baik daripada gerakan lisan pada saat itu dengan mencaci orang muslim atau perkataan yang sia-sia. Bahkan itu adalah lebih baik daripada diam daripadanya. Maka jelaslah kelebihannya dengan dibandingkan kepada diam daripadanya. Hanya itu adalah suatu kekurangan dibandingkan kepada amalan hati. Dan karena itulah, setengah mereka mengatakan kepada gurunya atau syekhnya, Abi Usman Al-Maghribi, lisanku sesungguhnya pada setengah keadaan itu berlalu dengan zikir dan Al-Quran, sedang hatiku lalai. Guru itu lalu menjawab, Bersyukurlah kepada Allah apabila Allah telah menggunakan salah satu anggota badan engkau pada kebajikan. Dan dibiasakannya anggota badan itu kepada zikir. Tidak dipergunakannya kepada kejahatan. Dan tidak dibiasakannya pada yang sia-sia. Dan apa yang disebutkannya itu benar. Sesungguhnya membiasakan anggota-anggota badan untuk kebajikan. Sehingga yang demikian itu menjadi baginya seperti naluri atau tabiat. Itu dapat menolak sejumlah perbuatan maksiat. Orang yang membiasakan lisannya dengan istighfar, apabila ia mendengar dari orang lain kedustaan, niscaya mendahululah lisannya kepada apa yang dibiasakannya itu. Lalu ia mengucapkan astaghfirullah. Dan orang yang membiasakan perkataan yang sia-sia atau tidak bermanfaat, niscaya mendahululah lisannya kepada perkataan. Alangkah dungunya engkau, alangkah kejinya kedustaan engkau. Orang yang membiasakan membaca A'udzubillah atau Al-Isti'adah, apabila terjadi menampaknya permulaan kejahatan dari orang jahat, niscaya ia mengatakan disebabkan mendahului lisannya A'udzubillah. Artinya, kita berlindung dengan Allah. Al-Isti'adah yaitu membaca yang tersebut ini. Apabila ia membiasakan perkataan yang sia-sia, lalu ia mengatakan dikutuk oleh Allah dia, maka ia menjadi maksiat pada salah satu dari dua perkataan. Dan ia selamat pada perkataan yang lain. Selamatnya itu adalah bekas kebiasaan lidahnya dengan kebajikan, dan itu termasuk dalam jumlah arti firman Allah Ta'ala. Inna allaha fayudhi'ul ajral muhsinin. Artinya, sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat At-Taubah ayat 130. Dan arti firman Allah Ta'ala, wa in taku khasamata yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Artinya, meskipun perbuatan baik itu sebesar atom, akan dilipat gandakan oleh Tuhan juga dan akan diberinya pahala yang besar dari sisinya. Surat An-Nisa ayat 40. Maka perhatikanlah bagaimana Tuhan melipat gandakan kebaikan itu. Karena dijadikannya istighfar pada masa kelalaian itu kebiasaan lisan. Sehingga dengan kebiasaan itu tersebut tertolaklah kejahatan maksiat dengan mengumpat orang, mengutuk, dan perkataan sia-sia. Dan ini adalah penggandaan di dunia untuk sekurang-kurang ketaatan. Dan penggandaan akhirat itu lebih besar jikalau mereka mengetahui. Maka awaslah bahwa Anda menoleh pada perbuatan taat itu bahaya semata-mata. Lalu lemahlah keinginan Anda dari ibadah. Maka ini adalah tipuan yang dilakukan oleh setan penjualannya dengan kutukan atas orang-orang yang terpercaya. Dan dikhayalkannya kepada mereka bahwa mereka itu orang-orang yang mempunyai mata hati, orang-orang yang mempunyai kecerdikan bagi hal-hal yang tersembunyi dan rahasia-rahasia. Maka manakah kebajikan pada zikir kita dengan lisan serta lalai hati? Maka manusia pada tipuan ini terbagi kepada tiga bagian, yang menganiaya dirinya sendiri, yang sederhana atau muktasid, dan yang mendahului dengan kebajikan.